Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Masih dalam bab Maja'a fil Istisqa bil Anwa, tentang menisbatkan hujan kepada bintang. Qala al-musannif rahimahullah walahuma min hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ma'nahu wa fihi qala ba'dhum laqad sadaqa naw'u kadha wa kadha fa anzalallahu hadhihi al-ayat. Juga di Bukhari Muslim dari hadith Ibni Abbas maknanya serupa dengan riwayat yang sebelumnya. Wafihi dalam riwayat itu disebutkan, qala ba'dhum, sebagian dari mereka saat itu, saat turun hujan, mereka katakan, laqad sadaqa naw'u kadha wa kadha. Benar bintang ini atau bintang itu. Ini turunnya hujan ini memang karena bintang ini, karena rasi bintang itu, karena posisi terbit tenggelamnya bintang ini itu mereka sebut. Maka Allah turunkan ayat-ayat ini, yaitu firman Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maqnun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa bilafdhihi an ibni Abbas disyarah. Lafaz yang semakna dengan riwayat yang dibawakan musannif dari Ibnu Abbas, qala begini. Mutiran nasu ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah sallam turun hujan. Ini orang mendapat hujan. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nabi pun berkata, asbaha minan nas syakirun wa minhum kafir. Ada di antara manusia ini yang bersyukur dengan turunnya hujan, ada pula yang kufur. Qalu hadhihi rahmatullah. Ketika mereka katakan ini rahmat Allah hujan ini, mereka kembalikan kepada Allah. Mereka nisbatkan pada Allah, ini yang bersyukur. Wa qala ba'dhum, sementara yang lain mengatakan laqad sadaqa nau kadza wa kadza. Ini karena bintang ini, bintang itu. Cuplikan riwayat ini yang diambil oleh musannif. Karena beliau hanya menginginkan istishhad bil hadith, maka dari hadith yang panjang cukup potongan yang terkait bab, dan itu boleh. Bukhari pun sering melakukan, kalau hadith panjang boleh ambil sepenggal dari hadith itu yang terkait bab yang dimaukan. Pendalilannya dari hadith ini diambil sepotong seperti musannif. Laqad sadaqa naw'u kadha wa kadha. Qala fanazalat hadhil ayah. Maka turun ayat ini, fala uksimu bimawaqi'in nujum. Di dalam ayat, fala uksimu bimawaqi'in nujum, ini tentunya sumpah dari Allah, dan Allah bersumpah dengan apapun yang dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Sumpah ini Allah sebut setelah penyebutan kiamat pada ayat-ayat sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya setelah Allah sebut-sebutkan kenikmatannya yang Allah berikan pada hambanya. Afara'aitum ma tahruthun, afara'aitum ma alladhi tashrabun, afara'aitum unnar alladhi turun. Setelah kiamat dan macam-macam manusia bagaimana kondisi mereka, Allah sebutkan banyak dalil, bukti yang qati', yang pasti tentang kekuasaannya, bahwa Allah maha kuasa untuk mengembalikan semua kalian setelah kalian mati walaupun beratus-ratus ribu tahun. Allah maha kuasa untuk mengembalikan ciptaan kalian seperti sedia kala, dan Allah sebutkan bukti-bukti yang menguatkan itu. Salah satunya Allah turunkan air dari langit, kemudian Allah ciptakan api, demikian kemudian kondisi manusia saat ruhnya berpisah dari jasadnya, maka kemudian Allah sebutkan ini. Allah sumpah dengan mawaqi'in nujum, dengan penafsiran, ada dua penafsiran terkait mawaqi'in nujum. Dan itu Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum, baik itu nanti ditafsirkan letak bintang-bintang, terbit tenggelamnya, posisi peredaran bintang-bintang, atau mawaqi'in nujum nuzulul Qur'an munajjaman, terkait turunnya Qur'an yang berangsur-angsur. Ini atau itu, dua penafsiran. Yang disumpahi oleh Allah dengannya adalah bahwa Qur'an ini hak, benar keberadaannya, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran pertama, mawaqi'in nujum, an-nujum, ayat-ayat Qur'an turunnya yang berangsur-angsur, dan ini riwayat dari Ibnu Abbas atau Sa'id bin Jubair Al-Kalbi, Muqatil, dan juga Qatadah ibn Di'amah, bahwa mawaqi'in nujum tempat turunnya ayat yang berangsur-angsur. Kata Ibnu Abbas, nazalal Qur'an jumlah Lailatul Qadar minas sama'il ulya ila sama'id dunya. Di malam Lailatul Qadar Ramadan, Qur'an itu turun utuh semuanya ke langit dunia, dari langit ke atas sana, dari langit teratas turun ke langit dunia semuanya utuh. Tsumma nazala mufarraqan fis sinina ba'du, Setelah itu dari langit dunia, dari Baitul Ma'mur, turun berangsur-angsur sesuai kejadian. Ada kejadian ini, turun ayat ini. Ada yang bertanya tentang ini, turun ayat menjawab. Wahagadha. Turunnya berangsur-angsur ke dunia, ke Rasulullah SAW. Demikian diriwayatkan dari Ibni Abbas. Ada juga yang kedua, waqi'un nujum, an-nujum, al-kawakib, bintang-bintang. Mawaqi'uha wa masaqituha inda ghurubiha. Ketika tempat tenggelamnya bintang itu, di arah mana, di posisi mana. Dan ini ditafsirkan atau diriwayatkan dari Imam Abi Abidah dan beberapa ulama tafsir yang lain. Bahkan juga ditafsirkan lain, mawaqi'in nujum, hilangnya bintang-bintang itu, musnah. Dan itu di hari kiamat. Demikian ditafsirkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Fala uksimu bimawaki'in nujum. Allah bersumpah dengan tadi, imma itu turunnya Quran berangsur-angsur atau posisi letak bintang-bintang yang berbeda atau tenggelamnya, terbitnya. Hadzal qasam minallah yuqsimu bima syaa'a min khalqihi 'ala ma syaa'. Allah bersumpah dengan yang Allah kehendaki. Sementara kita tentunya diharamkan bersumpah kecuali dengan menyebut namanya. Wa jawabul qasam, kalau itu sumpah tentu dalam bahasa Arab ada jawabul qasam. Sumpah itu butuh jawaban dalam bahasa Arab, jawabul qasam. Jawaban sumpahnya adalah ayat innahu laqur'anun karim. Sungguh itu adalah Quran yang mulia. Fatakunu lam silah litakidin nafi. Maka lamnya silah untuk menguatkan penafian. Takdirul kalam artinya kalau itu dalam omongan bebas. Laisal amru kama za'amtum fil Qur'an annahu sihr au kahana bal huwa Qur'anun karim. Demi Allah atau demi Qur'an, laisal amr kama za'amtum, perkaranya bukan seperti yang kalian tuduh, wahai musyrikin, wahai orang-orang kafir. Bukan yang seperti kalian kira, bahwa Quran itu sihir, bahwa Quran itu adalah perdukunan buatan Muhammad. Sungguh bukan. Tapi ini merupakan benar-benar Quran yang mulia, perkataan Allah, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kebenaran Quran ini sampai Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum, letak-letak bintang tadi atau turunnya Quran berangsur-angsur. Allah bersumpah tentang kebenaran Quran karena didustakan oleh kufar musyrikin, bahwa itu sihir, bahwa itu perdukunan, bahwa itu rekayasa buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nafikan semua itu. Qala Ibnu Jarir, kata Ibnu Jarir, qala ba'd ahli al-arabiyyah Sebagian ulama bahasa mengatakan makna qaulihi fala uqsim falaisal amr kama taqulun. Perkaranya bukan seperti yang kalian katakan. Kalau Quran itu sihir atau buatan Muhammad. Thumastu'nifal qasam ba'du faqila uqsim. Jadi susunannya kalau itu ditakdirkan kalam, bukan seperti kalian katakan, disanggah dulu, dibantah dulu. Bukan seperti kalian hukumi bahwa Quran ini sihir, perdukunan, atau buatan Muhammad, enggak benar itu. Kemudian sumpah dimulai baru, istinaf. Uqsim bimawaqi'in nujum innahu laqur'anun karim. Aku bersumpah, kata Allah, demi letak-letaknya bintang itu, bahwa ini benar-benar Quran yang mulia yang diturunkan dari Allah. Wa mawaqi'uha nuzuluha syai'an ba'da syai'in. Mawaqi'uha, mawaqi'in nujum, kalau tafsir Ibn Abbas tadi, turunnya ayat berangsur-angsur satu demi satu. Sesuai tadi kejadian, pertanyaan. Wa qala Mujahid, mawaqi'un nujum matali'uha wa masaqituha. Adapun Imam Mujahid mengatakan mawaqi'in nujum, ya titik letak terbitnya bintang atau titik tempat tenggelamnya bintang. Waqtarahu Ibnu Jarir, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir kedua ini dari Mujahid. Wa ala hadza, dengan ini. Ini yang mana? Yang? Wa ala hadza. Ini bersambung. Dengan ini. Ini yang mana? Yang Ibnu Abbas, turunnya Quran berangsur, atau yang Mujahid? Yang Mujahid. Dengan ini. Kalau ditafsirkan, mawaqi'in nujum, letak bintang, posisi dan rotasi bintang-bintang. Fatakunul munasabah bainal muqsam bihi wal muqsam alaih wa huwal Qur'an min wujuh. Titik persamaan antara yang Allah bersumpah dengannya, yaitu bintang-bintang tadi, riwayat Mujahid, dengan yang disumpahi karenanya, yaitu Qur'an. Artinya kalau orang bertanya, kenapa Allah bersumpah tentang turunnya Quran, kebenaran Quran, dengan bintang? Kok enggak misalnya demi lautan, sumpahnya Allah? Kok enggak demi gunung, makhluk-makhluk yang lain misalnya? Kok yang Allah sumpah, yang Allah pilih bintang? Demi tempat-tempat bintang itu terbit tenggelamnya, rotasinya, peredaran bintang. Tentang Quran, di sini Ibnul Qayyim mengupas dan beliau jelaskan apa kaitan antara bintang dengan Quran. Yang disumpahi adalah Quran, sumpahnya adalah bintang. Satu, annan nujum ja'alahullah yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Bintang Allah jadikan, salah satu hikmah ciptaan bintang, dijadikan petunjuk di kegelapan darat maupun lautan. Ma'ruf. Seperti yang telah lalu. Bin najmihum yahtadun. Mereka terbantu tahu arah, mana utara, mana selatan, dengan rasi-rasi bintang. Melihat di langit. Oh, ini utara, ini selatan. Ini arah Mekah ke sana, berarti arah Baghdad ke situ, arah Mesir. di gelapnya malam, di hutan, di gunung, di gurun pasir, di tengah lautan sana. Kalau enggak, orang akan tersesat, enggak tahu arah kemana, bisa-bisa mati. Tapi dengan bantuan bintang-bintang ini, dia tahu arah sehingga selamat sampai ke tujuan. Wa ayatul Qur'an yuhtada biha fi dhulumatil ghayyi wal jahl. Kalau itu bintang, Qur'an pun sama. Sebagai ayat-ayatnya petunjuk di kegelapan kejahilan, di kegelapan kesesatan. Karena kejahilan gelap, kesesatan itu gelap, orang gak punya cahaya, sehingga dia gak tahu apa yang harus dia lakukan, dia gak paham apa yang harus dia katakan, ngawur, meraba-raba. Layaknya orang gak tahu bintang, gak tahu arah. Orang yang jahil dan dalam penyimpangan, kesesatan, sangat membutuhkan ayat-ayat Quran agar selamat, terbimbing pada hidayah. Sebagaimana bintang. Satu. Fatilka hidayatun fid dhulumatil hissiyah, wal Quran hidayatun fid dhulumatil ma'nawiyah. Fajama'a bainal hidayatain. Kalau bintang itu hidayahnya hissiyah, secara materi terlihat dengan kasat mata, arah, tujuan. Ayat-ayat Quran hidayahnya ma'nawiyah. Karena orang terbimbing kepada al-haq, kepada ilmu yang manfaat, amal soleh, ketaatan, akhlak mulia, ibadah, akidah, iman. Maka ayat ini, fala uksimu bima waqi'in nujum sampai innahu laqur'anun karim, menggabungkan dua hidayah, dua petunjuk. Petunjuk secara hissiyah dan petunjuk secara ma'nawiyah. Yang satu bentuknya konkret, yang satu bentuknya abstrak. Kedua-duanya hidayah, petunjuk. Ma'ama fin nujum minazzinati dhahirah. Itu pun bintang-bintang punya hikmah lain, hiasan, tampak indahnya langit karena bintang-bintang itu. Wa fil Qur'an minaz zinatil batinah, Qur'an pun sama, menghiasi batin. Ini hissiyah, hiasan bintang, ayat-ayat Qur'an ma'nawiyah, menghiasi jiwa, kalbu. Wa ma'ama fin nujum minar rujum lisyayatin. Yang ketiga, bintang-bintang itu pula salah satu hikmahnya menjadi lemparan bagi para syaitan yang berupaya mencuri pendengaran. Telah lalu ya hikmah ciptaan bintang. Wa fil Qur'an min rujum syayatinil insi wal jin. Qur'an pun sama. Lemparan. Melempar, menghancurkan syubhat-syubhatnya ahlul batil, syaitan dari manusia maupun syaitan dari jin. Melindungi dirimu, anakmu dari kejahatan syaitan. Mu'awidhaten, al-ikhlas, ayat kursi, dan semisalnya. Al-Baqarah, Ali Imran. Itu karenanya Allah bersumpah dengan bintang. karena memang ada kesamaan antara bintang-bintang tadi dengan Quran. Sehingga enggak sembarangan, artinya bukan sia-sia kenapa yang dipilih oleh Allah kok bintang. Kok bukan yang lain sumpahnya? Kok enggak dikatakan bersumpah dengan lautan atau gunung, makhluk besar yang lain? Tapi bintang yang Allah sebut, fala uksimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Karena persamaan-persamaan ini tadi. Wan-nujum ayatuhul masyhudah al-ayaniyah. Bintang juga yang keempat berarti ya. Ayat-ayatnya, karena ayat ada dua. Ayat kauniyah dan ayat munazzalah. Ayat kauniyah khalqiyah, yang Allah ciptakan, semua itu menunjukkan kebesaran Allah. Menunjukkan kepada tauhidullah. Kauniyah, adanya tata surya, galaksi, bintang, bulan, matahari, bumi, langit, laut, semuanya. Kauniyah. Munazzalah, matluah, yang dibaca, ayat-ayat Quran. Yang ini makhluk, ayat makhlukah, terciptakan, kauniyah ini tadi, bintang, matahari. Yang ini ghairu makhluk, ayat-ayat Quran yang diturunkan. Maka bintang ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Masyhuda, tersaksikan nyata dengan kasat mata. Ayaniya, jelas kamu lihat. Wa fil Quran, atau wal Quran, ayatuhu matluwa sam'iyah. Ayat-ayatnya kamu dengar, kamu baca, kamu tadaburi. Ma'ama fi mawaqi'iha indal ghurub minal ibrah wa dilala ala ayatil Qur'aniyah. Demikian pula mawaqi'in nujum, tempat bintang-bintang tadi, ketika dia tenggelam, ibroh, banyak pelajaran di situ, banyak tanda keagungan Allah. Wa dilala ala ayatihil Qur'aniyah wa mawaqi'uha 'indan nuzul, menunjukkan tentang ayat-ayat Quran juga. Dan turunnya yang berangsur-angsur, seperti tafsir Ibnu Abbas tadi yang pertama. Sebagaimana ini muncul terbit, bergantian, terus berotasi demikian. Ayat-ayat Quran pun demikian, turun berangsur-angsur. Turun ayat ini, turun surat itu, turun ayat ini. Selama dalam masa kenabian Rasulullah SAW. Fala uksimu bimawaqi'in nujum. Dibaca pula, ada kiroah lain, mimbab ziyadatil fa'idah, dengan ifrod. Ada kiroah dengan ifrod. Mawaqi' kan jamak. Jamaknya mauqi'. Maka kiroah lain memang dengan mufrod, sehingga ayat, fala uksim bimauqi'in nujum. dengan mufrad. Bimauqi'in nujum, dengan mufrad. Mufrad pun, kata Imam Ibnul Qayyim, ketika dia diidhofahkan kepada mudhaf, mauqi'in nujum, nujumnya jamak, maka itu juga menunjukkan banyaknya mauqi', sehingga secara makna tidak berbeda dengan mawaqi' an-nujum. Qira'ah mufrad, qira'ah ifrad, mauqi'in nujum. Na'am mauqi', tapi dinisbatkan kepada mudhaf. Mufrad kalau diidhofahkan maknanya bisa lebih dari satu. Makanya Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatullah. Nikmat bentuk apa? Jamak atau mufrad? Jamak apa mufrad? Mufrad. Jamaknya ni'am. Allah enggak katakan wa in ta'uddu ni'amallah. Yang Allah katakan mufrad, wa in ta'uddu nikmatullah. Apa berarti dengan itu satu, hanya satu kenikmatan Allah? Lah, kenikmatan Allah banyak. Banyak sekali, enggak bisa dihitung. Dari mana itu diketahui? Karena dia mufrad tapi mudhaf. Diidhofahkan, mudhaf, mudhaf ilaih. Makanya dinisbatkan ke Allah, nikmatullah. Ini pun demikian, ala qiraatil ifrad. Mauqi'in nujum, maka menunjukkan banyaknya mauqi'-mauqi', letak rotasi bintang, terbit tenggelamnya seperti tadi. Selain daripada itu, mauqi' atau mawaqi', isim jins, isim jins. Sementara masdar, masadir, kalau dia beraneka ragam, maka dijamak. Kalau dia beraneka ragam, banyak macamnya, maka dijamak. Kalau dia satu macam, maka dimufradkan, single. Sebagai contoh, Allah sebutkan di ayat lain tentunya, inna ankarol aswati lasautul hamir. Ketika itu suara, macam-macam bentuknya, suara manusia, suara binatang pun macam-macam, yang sapi, yang kambing, yang burung, banyak sekali. Karena banyak, maka dijamak. Inna ankarol aswat, suara-suara yang paling mungkar, suara itu dijamak, aswat. Karena kathiratul anwa, macamnya banyak. Tapi ketika macamnya satu, kembali mufrad. La sautul hamir. Saut, mufrad. Ketika itu dinisbatkan kepada a'azzakumullah, hamir, keledai, himar, satu. Suara keledai sama. Satu. Enggak ada macam-macamnya. Maka dia dimufradkan. La sautul hamir. Mafhum? Nah. Dengan demikian diifrodkannya mauqi'in nujum, kembali kepada qira'ah mufrod, fala uksimu bi mauqi'in nujum, karena satu mudhaf dan banyaknya mauqi', dijamak, karena kalau dilihat pada masing-masing bintang, masing-masing punya titik sendiri di mana di situ dia terbit tenggelam, di situ dia muncul, di situ dia beredar. Satu bintang beda dengan yang lain. Wa innahu laqasamun lau ta'lamuna 'adzim. Atau sebelum itu, yang Allah sumpah karenanya adalah Quran. Innahu laQuranun Karim. Innahu laQuranun Karim. Wa innahu laqasamun lau ta'lamuna 'adzim. Qala Ibnu Katsir ai wa inna hadzal qasam alladzi aqsamtu bihi laqasamun 'adzim. Makna ayat bahwa sumpah ini, kata Allah, yang aku bersumpah dengannya sumpah besar. Karena yang disumpahi juga besar, agung. Ini Quran. Maka sumpah ini pun sumpah besar. Wa innahu laqasamun lau ta'lamuna 'adzim. Kalau saja kalian tahu sumpah ini bukan sembarang sumpah. Sumpah besar. Begitu maknanya. Lau ta'lamuna 'azamatahu la'azzamtumul muqsim bihi 'alaih. Kalau saja kalian tahu kebesaran sumpah ini, pastinya kalian akan mengagungkan yang disumpahi karenanya. Berarti bukan main-main yang disumpahi ini. Perkara besar, karena sumpahnya sumpah besar. Berarti Quranul Karim sangat agungnya, sangat besarnya, kalau saja kalian tahu. Kalau saja manusia mengerti, hingga sumpahnya pun Allah jadikan sumpah yang sangat besar. Mawaqi'in nujum, dengan 5 persamaan tadi yang telah lalu antara bintang dengan Al-Quran. Innahu laQuranun Karim. Hadza huwal muqsam alaih. Ini yang disumpahi. Tujuan sumpahan untuk ini, Quran Karim. Wa huwal Quran. Wa innahu wahyullah wa tanziluhu wa kalamuhu. Bahwa benar-benar Quran ini wahyu dari Allah, diturunkan oleh Allah, merupakan perkataan Allah dengan hurufnya, dengan suaranya. Dengan suara yang didengar oleh Jibril alaihissalam. Dan kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wasalamuhu alaih. Dan demikian akidah ahlu sunnah salaf, bahwa kalamullah bisautin wa harf, bahwa perkataan Allah itu dengan suara dan dengan huruf. Apa yang dimaksud oleh salaf rahimahumullah dengan pernyataan ini, bahwa perkataan Allah itu dengan suara dan dengan huruf? Satu, untuk membantah mereka-mereka yang menganggap, meyakini dan batil keyakinan mereka, bahwa perkataan Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Lalu, berbeda-beda mereka menafsirkan, kullabiyya, mu'tazila, asyairah, Ada di antara mereka yang mengatakan itu maksudnya kalamullah makna qaim bidzatihi, makna yang ada dalam diri Allah. Artinya Allah enggak bicara dengan Quran ini. Tidak dengan suara yang didengar dan tidak dengan huruf. Rangkaian dari huruf demi huruf, terbentuklah kalimat, kata. Mereka mengingkari ini. Mereka katakan kalamullah itu makna yang ada dalam diri Allah. Artinya tidak terucap. Dan ini batil. Secara nusus dan inda uqala bani Adam. Dalam nas itu batil dan di kalangan orang yang masih berakal sehat itu batil. Karena orang yang berakal semenjak Adam alaihi salam sepakat bahwa makna yang ada di dalam diri selama belum terucap, belum keluar, belum terdengar, enggak ada satupun manusia berakal yang mengatakan itu kalam. Enggak ada yang mengatakan itu perkataan. Kamu sekarang menyimpan sesuatu dalam dirimu, berkata dalam hati. Apa ada orang waras mengatakan, kamu sudah bicara, kamu sudah berkata? Orang waras gak akan ada yang berkata demikian. Belum dikatakan perkataan, kalau masih sesuatu makna itu tersimpan di dalam diri. Gak ada. Makanya pula, Maryam, kita tahu kisahnya ketika bernazar, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya, puasa untuk tidak berbicara ya dengan siapapun. Ketika dia membawa bayi Isa alaihi salam, kaumnya kan mengingkari, "Wah, Maryam, dari mana kamu ini? Punya anak, kamu belum bersuami, keluargamu padahal keluarga baik, begini begini, begini." Panjang lebar. Apa Maryam katakan? Fa'asyarat ilai. Maryam cuma mengisyaratkan. Ini maknanya, dia hendak katakan dengan isyarat itu, tanya bayi ini. Kalian ingin tahu ini siapa dan bagaimana kisahnya? Tanya bayi ini. Tapi Maryam gak bicara, karena dia sudah nazar untuk tidak berbicara. Cuma mengisyaratkan. Sampai kemudian Isa berbicara alaihi salam saat bayi. Asyahid, tidak satu pun dari kaumnya yang mengingkari Maryam. Karena mereka berakal. Enggak ada yang mengatakan, Maryam batal nazarmu. Karena kamu sudah mengisyaratkan. Kamu kan nazar enggak mau bicara. Kok kamu mengisyaratkan? Enggak ada yang bilang demikian. Karena mereka tahu itu bukan perkataan. Walaupun ada makna itu dalam diri Maryam. Selama itu masih tersimpan di dalam diri, bukan kalam, bukan qaul, bukan perkataan, bukan ucapan. Mafhum? Ini batilnya pernyataan mereka. Makanya ahlu sunnah mengatakan kalamullah, perkataan Allah itu dengan huruf, dengan suara, dan itu didengar oleh Jibril alaihi salam. Dan karena agungnya perkataan Allah ini Quran, Allah sumpah dengan bintang. Letak rotasi dan terbit tenggelamnya. Bagaimana dikatakan itu hanya sebatas makna yang ada dalam diri? Dua. Bukannya mencela, tapi untuk memperjelas. Orang bisu sekalipun punya makna dalam dirinya, namun dia gak bisa menyampaikan karena bisu, tuna wicara, punya keterbatasan. Tapi dia punya makna, inginnya mengatakan padamu, misalnya, saya lapar, kasih ano saya makan. Cuman dia gak bisa bicara. Cuman, ini. Apa ada orang berakal mengatakan, orang ini sudah bicara. Masya Allah, sudah berkata, sudah berucap, sehat. Wong bisu. Walaupun dia punya makna, tersimpan dalam dirinya. Gak ada yang mengatakan itu kalam. Sebelum itu terucap, terdengar dengan huruf, dengan suara. Di antara mereka pula, ada yang mengatakan, anu, kalamullah itu hikayah. Hikayah. Hikayah tentang perkataan Allah. Quran itu hikayah tentang perkataan Allah, dan ini juga batil. Ada yang mengatakan itu dari Jibril. Artinya Jibril faham menurut mereka apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, redaksinya Jibril sampaikan sendiri kepada Rasul SAW. Maka Quran yang kamu baca ini, mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas, menurut mereka itu redaksinya Jibril. Bukan perkataan Allah yang berkata dengannya. Bukan kata-kata Allah ketika kamu baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim sampai akhirnya. Atau sebagian mereka mengatakan ini hikayat dari Rasulullah SAW. Jibril sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah faham maknanya, kemudian redaksinya dari Rasulullah. Rasulullah sampaikan, begini Allah berkata ini. Redaksinya dari Rasulullah sendiri. Dan ini juga batil. Makanya hikmahnya, begitu banyak ayat, apa adanya Rasulullah sampaikan. Hatta itu ada kul, ya kulnya disampaikan. Kul huwallahu ahad. Kul a'udhu birabbin nas. Kul a'udhu birabbil falaq. Kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Kul. Kalau itu redaksi kan akan berubah. Misalnya gini. Kamu diperintah oleh ustadmu. Zaid, ta'al. Ya Ustaz. Katakan kepada teman-temanmu besok libur. Ya Ustaz. Dia nemui teman-temannya. Apa yang dikatakan Zaid? Dia menyampaikan dengan redaksinya sendiri. Maknanya benar. Dia katakan misalnya, teman-teman kata Ustaz besok libur. Gak akan Zaid mengatakan, Zaid katakan kepada teman-temanmu. Ada apa diulang lagi katakan? Tapi karena memang itu perkataan Allah, Allah yang berbicara dengannya, maka apa adanya seperti yang didengar Jibril dengan sempurna, tanpa ada perubahan, pengurangan, tanpa penambahan, Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW mendengarnya seperti apa yang disampaikan Jibril, tanpa pengurangan, penambahan, tanpa perubahan, Rasul sampaikan apa adanya. Bukan hikayat, bukan perubahan redaksi, gak ada. Azim, agung ini Quran. Bagaimana mereka katakan ini redaksinya Jibril atau Rasulullah? Makanya Allah sifati Jibril dengan amanat. Nazalabihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Yang turun dengannya membawa Quran ini malaikat yang amin, perlu amanat, penuh amanat, dijaga betul. Apa adanya yang didengar Jibril dari Allah, itu yang dia katakan kepada Rasulullah. Gak ada perubahan. Gak ada redaksi dari Jibril, gak ada. Karena amanat Jibril alaihissalam. Apa yang beliau dengar dari Allah, itu yang beliau sampaikan. Makanya dipuji oleh Allah. Nazala bihi ruhul amin. Saking amanatnya. Alaihissalam. Itu Quran Al-Karim. Nah. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.